نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Kembali di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kita membaca syarah kitab Al-Kabair Kifatilati Syekh Shalih Al-Fauzan Hafizallahu Ta'ala, dan kita telah masuk di bab baru yaitu babul adawah wal baghdha, bab tentang permusuhan dan kebencian, yang mana ini termasuk di antara dosa besar ketika permusuhan dan kebencian tersebut ditujukan kepada kaum muslimin, yang semestinya kepada mereka kaum muslimin hendaklah seseorang itu bersikap cinta dan loyalitas kepada orang-orang beriman. Adapun kebencian dan permusuhan tersebut ditujukan kepada mereka, orang-orang kafir, musuh-musuh Islam, yang ini adalah merupakan salah satu prinsip yang agung dalam agama Islam, al-wala' wal-bara'. Naam, mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awtakmurul iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah." Al-Islam yang paling kokoh itu adalah cinta karena Allah dan membenci karena Allah. Kemudian setelah itu Ma'alif rahimahullah ta'ala berkata, wa qawluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, fa in tanaza'tum in syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul, dan jika kalian itu berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya, yaitu kembalikan kepada kitab Allah dan kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana dikatakan Mujahid rahimahullah ta'ala dan yang lainnya dari kalangan salaf, mengembalikan kepada Allah itu kepada kitab Allah, kepada Al-Quran Al-Karim. Kembalikan kepada sunnah Rasul, kepada Rasul yaitu ya, di masa hidup beliau, maka kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah sepeninggal beliau, maka kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ayat ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya dalam setiap perkara yang seseorang itu berselisih padanya, dalam perkara apa saja, isyai'in, syai' di sini umum, ya, baik mencakup dalam pokok-pokok agama atau cabang-cabangnya. Nah, ketika berselisih, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mengembalikan semuanya kepada Al-Qur'an, kepada sunnah. Nah, ya. Niscaya yang demikian tersebut pada keduanya terdapat sesuatu yang memutuskan dari semua perkara yang diperselisihkan padanya. Baik itu secara jelas, ya, ataukah secara isyarat, ataukah tanbih, ataukah keumuman makna yang kemudian dikiaskan padanya perkara-perkara yang serupa dengannya. Sebagaimana yang disebutkan, jelaskan oleh Mukatsir rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang ayat ini. Di mana beliau mengatakan, وَهَذَا أَمْرٌ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ تَنَزَعَ النَّاسُ فِيهِ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ وَفُرُوعِهِ أَنْ يَرُدَّ التَّنَازُعَ بِذَلِكَ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ. Dan ini adalah merupakan perintah dari Allah Azza wa Jalla bahwasanya segala sesuatu yang manusia itu berselisih padanya, baik itu terkait tentang pokok-pokok agama, demikian pula cabang-cabangnya, ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk supaya mengembalikan apa yang diperselisihkan tersebut dalam kepada kitabullah dan sunnahnya. Sebagaimana kama qala ta'ala, sebagaimana pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lainnya, surah yang pertama, wa maqtalaftum fihi na'am wa maqtalaftum fihi syai' fa hukmuhu ila Allah. Dan apa yang kalian perselisihkan padanya dalam suatu perkara, maka hukumnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna fihi ma al-fasl fi jami' al-masail khilafiyah. Ya, imma bisyarifihima au umumihima au iman au tanbih au mafhum au umumi maknan yuqasu alaihi ma'asbahar. Karena sungguhnya di dalam Al-Quran dan Sunnah terdapat sesuatu yang memutuskan ada semua permasalahan-permasalahan yang diperselisihkan. Apakah itu sesuatu yang sifatnya jelas, ya, dalam memutuskan apa yang diperselisihkan tersebut, ataukah dengan keumumannya, ataukah dengan isyarat, ataukah dengan tanbih, ataukah dengan sesuatu yang dipahami dari keduanya, ataukah keumuman makna yang akan dikiaskan padanya apa yang serupa dengannya. Nah, ya, perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikan semua perkara yang diperselisihkan apa saja. Nah, baik terkait tentang pokok-pokok agama, ya, cabang-cabangnya, muamalah dalam perkara-perkara kehidupan manusia. Nah, termasuk dalam hal ini adalah, ya, tentang kecintaan dan kebencian, loyalitas dan, berlepas diri. Karena di sana ada sebagian manusia yang mereka mengatakan agar supaya, ya, manusia semua, siapapun dia, harus dicintai, ya, karena semuanya adalah Bani Adam, persaudaraan kemanusiaan, ya. Nah, tidak ada sesuatu yang mendorong untuk membencinya, menanamkan kebencian pada jiwa seorang. Nah, ada sebagian yang lainnya mengatakan sebaliknya. Nah, kembalikan semuanya kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka Al-Quran dan Sunnah akan menjelaskan, memutuskan terhadap apa yang diperselisihkan. Ya. Yang itu menunjukkan ketika seorang di antara manusia terjadi perselisihan, ya, kemudian mereka mengembalikan kepada kitabullah, kepada sunnahnya, itu sebagai bentuk kebenaran, kejujuran, iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Ya. Nah, yang mana dalam kelanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairun wa ahsanu ta'wina." Jika kalian itu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Ya, jika kalian betul-betul jujur dalam keimanan kepada Allah dan hari akhir. Nah, kalau kalian benar dalam beriman kepada Allah dan hari akhir, kembalikan. Ya. Ketika terjadi perselisihan kepada kitabullah dan sunnah rasulnya. Nah, jalankan apa yang Allah perintahkan dalam ayat ini. Nah, niscaya yang demikian itu suatu kebaikan untuk kalian. Kebaikan di masa hidupnya. Demikian pula akan mendapatkan kesudahan yang baik. Ya, setelah sepeninggalnya maka akan mendapatkan kebaikan, ya, di masa yang dia sedang alami, demikian pula waktunya akan datang. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian adalah kebaikan dan, ya, kesudahan yang baik yang akan didapatkan. Naam. Allahu ta'ala bisawab. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala, naam, fi hadhihi al-ayati al-karimah bayanun annahu idza hadatha bainal muslimin ay khilaf sawa'un kana khilafan aqdiyan aw fil mu'amalah aw fi umuri hayatihim. Dalam ayat yang mulia ini, ya, ada penjelasan bahwasanya apabila terjadi di antara kaum muslimin perselisihan apa saja, ya, sawa'un kana khilafan aqdiyan, sama saja apakah perselisihan tersebut terkait tentang aqidah au fi muamalah ataukah dalam permasalahan muamalah au fi umuri hayatim atau dalam perkara-perkara kehidupan mereka. Ayat ini menjelaskan, ya, fala budda min an yurja wa takam fihi ila kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Maka harus untuk dikembalikan, untuk dihadapkan apa yang terjadi, apa perselisihan yang terjadi di antara mereka kepada kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam segala urusannya, dalam segala perkara. Nah, ya. Karena di sini sebutkan isyin, ya, nakirah isyin disyar, yang berikat faedah umum dalam perkara apa saja, ya, kembalikan kepada kitabullah dan sunnah rasulnya, niscaya akan mendapatkan sesuatu yang memutuskan, ya, perselisihan yang terjadi tersebut yang tadi kita, ya, nukilkan perkataan Mukadir rahimahullah ta'ala, baik itu sesuatu yang sifatnya jelas disarihima, keputusan itu jelas diterangkan pada ketuanya, ataukah berdasarkan keumumannya, ataukah dengan isyarat, ataukah dengan tambah, ataukah sesuatu yang dipahami dari ketuanya, atau berdasarkan keumuman makna yang kemudian akan dijelaskan padanya. Nah, pasti akan mendapatkan sesuatu yang memutuskan dari semua permasalahan yang diperselisihkan. Nah, yang kata beliau, wa kadzalika fil hubbi wal bughd, demikian pula dalam permasalahan kecintaan dan kebencian. Wafil mu'alah wal mu'adah. Demikian pula terkait tentang bagaimana loyalitas, demikian pula permusuhan. Nah, innama yurja' bidzalika kullih ila Allah wa rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu semuanya ketika terjadi perselisihan dalam permasalahan ini pun kembalikan kepada Allah, kepada rasulnya, kepada Al-Qur'an, kepada sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, pemilih man yakul, maka di antara mereka ada yang mengatakan terkait tentang permasalahan ini, al-hubbu wal bughd, al-wala wal mu'ada, ahibbun nasa jami'an, cintailah manusia semuanya. Ya, fa kullu bani adam ikhwanun fil insaniyah. maka setiap Bani Adam itu mereka bersaudara. Ya. Wala da'yan al-karahiyah wa za'ya fi nufus, maka tiga unsur yang mendorong untuk membencinya, menanamkan kebencian pada jiwa-jiwanya. Semuanya adalah bersaudara sebagai manusia keturunan Bani Adam. Ya. Naam. Wa minhum man yaqul, di antara mereka ada yang mengatakan, "Qati'uhum." Putuslah hubungan dengan mereka. Wala tata'amalu ma'hum abadan, dan jangan kalian bermuamalah bersama mereka selamanya. Ya. Al faslu fi dzalika laysa al hawa, maka yang memutuskan ini semuanya bukan hawa nafsu. Naam. Wa innamal kitab wa sunnah, akan tapi semata-mata semuanya itu dikembalikan kepada Alkitab dan Sunnah. Wa inna Allah azza wa jalla, maka Allah azza wa jalla qad fassala fi kitabi wa ala lisani rasulih sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadhihi al-mas'alah tafsilan wadihan la labsa fih. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah merinci menjelaskan di dalam kitabullah Al-Qur'anul Karim dan melalui lisan rasulnya dalam sunnah rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang permasalahan ini secara rinci, secara jelas, tidak ada kesamaan padanya. Illa alam juhal au ahlil ahwa alladzina la yuriduna al-haqqa, kecuali bagi mereka orang-orang yang jahil. Ya, bagi mereka ahlul ahwa yang tidak menginginkan kebenaran. Nah, ya, maka Al-Quran dan Sunnah telah menjelaskan, ya, terkait tentang permasalahan ini. Bagaimana semestinya seorang itu berloyalitas, mencintai kepada siapa? Maka ditujukan kepada mereka orang-orang beriman. Ya, bagaimana semestinya kebencian, permusuhan tersebut diarahkan kepada siapa? Nah, ya, kepada musuh-musuh Islam, kepada kesyirikan, kekufuran, dan ahlinya, kepada kebatilan, apapun bentuknya, demikian pula yang mengajarkannya. Nah, yang tentunya, ya, semuanya dikembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang telah menjelaskan tentang permasalahan ini. Nah, ya, dimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya, la yattakhidhul mu'minuna kafirina awliya min dunil mu'minin. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِنَ اللَّهَ الْمَصِيرُ. Ya, janganlah orang-orang beriman menjadikan orang-orang kafir itu sebagai penolong-penolongnya dengan meninggalkan mereka orang-orang beriman. إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ. Sesungguhnya wali-wali kalian itu adalah Allah dan Rasulnya. Ya. Dan orang-orang beriman, yang mana mereka adalah orang-orang yang menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan mereka adalah orang-orang yang rukuk tunduk. Wa man yatawallallahu wa rasulah waladina amanu fa'inna hizballahimul ghalibun. Dan siapa yang berpaling dari Allah dan Rasulnya dan orang beriman, maka ketahuilah, tolongan Allah yang akan mengalahkannya. Nah, Al-Quran dan Sunnah menjelaskan, ya, terkait tentang permasalahan ini. Ya, seorang Muslim itu cinta dan loyalitasnya kepada siapa? Ditujukan kepada siapa? Kepada orang-orang yang beriman. Ya. Nah, membenci, melepas dirinya kepada mereka, orang-orang kafir, yang ini adalah merupakan prinsip yang agung di dalam agama Islam. Ya. Yang seringkali, nah, prinsip ini diserang untuk digugurkan, untuk dijatuhkan oleh mereka. Ironinya, sesuatu yang menyedihkan, ada di antara mereka dari kalangan, ya, sebagian kaum muslimin yang menisbahkan kepada dakwah, kepada ilmu, pun akhirnya ada di antara mereka yang terjerumus, ya. Naam, dalam permasalahan ini mulai menyerang prinsip yang agung ini, berupaya untuk menguburkan, menjatuhkannya dengan berbagai macam dalih, alasan yang mereka kemukakan yang mereka sampaikan. Nah, ya. Karena sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Islam yang lainnya, misalnya, ya, prinsip ini bertentangan dengan ajaran Islam yang lainnya tentang anjuran untuk berbuat kebaikan, ya, Islam itu agama rahmatan lil alamin yang mengajarkan kelembutan, nah, ya, dan yang lainnya, alasan-alasan yang mereka kemukakan untuk menyerang prinsip yang agung ini, ya, untuk menjatuhkannya, waliyadzubillah. Naam. Yang barakatnya sama sekali yang demikian tersebut tidak bertentangan dengan, ya, ajaran-ajaran Islam yang lainnya. Naam. Ya. Prinsip ini membenci, ya, berlepas diri dari mereka, orang-orang kafir, bukan berarti kemudian, ya, bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang lainnya. Untuk berbuat kebaikan, Islam adalah rahmatan lil alamin yang mengajarkan kelembutan. Nah, bukan berarti kemudian membolehkan menumpahkan darah mereka sembarangan dari kalangan orang-orang kafir tersebut. Ya, tidak demikian. Sebagaimana yang sebelumnya telah disebutkan oleh Syekh Habibullah Ta'ala. Nah, pentingnya kita bukan berarti kepada mereka orang-orang kafir musuh-musuh Islam ini, bukan berarti kemudian kita, ya, berbuat zalim kepada mereka, berbuat aniaya kepada mereka. Ya, bermudah-mudahan dalam menumpahkan darah mereka, terlebih lagi kepada mereka kafir mu'ahad, zimmi, musta'min, ya. Naam. Islam menganjurkan, ya, mengajarkan prinsip yang agung ini. Islam pula juga menjelaskan, mengajarkan kepada kaum muslimin, naam, bahwasanya dalam mengajak mereka masuk ke dalam Islam, tidak ada paksaan di dalamnya. Ya, kalau mereka masuk ke dalam Islam, betul-betul karena kerelaan, keridhaan dari mereka. Bukan karena dipaksa. Islam melarang untuk memaksa. Maksakan tentang hal ini. La ikraha fiddin. Wattabayyana ar-rusyd minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama. Telah jelas jalan kebenaran dari jalan kesesatan. Nah, Islam juga mengajarkan untuk berbuat adil, melarang untuk berbuat kezaliman kepada siapapun. Ya, kebencian kepada suatu kaum, maka yang demikian, ya, tidaklah mencegah agar supaya tetap berbuat adil kepada mereka, tetap dilarang untuk berbuat kezaliman kepada mereka. Wala yajrimannakum syana'anu qawmin 'ala alla ta'dilu. Ya, janganlah kebencian kepada suatu kaum menjadikan engkau, ya, tidak berbuat adil kepada mereka. Nah, ya, Islam menganjurkan untuk tetap berbuat adil kepada siapapun, walaupun kepada orang yang dibenci sekalipun, yang dimusuhi sekalipun. Nah, ya, tidak diperbolehkan untuk berbuat kezaliman. Nah, Islam tidak melarang untuk berbuat baik kepada mereka, ya, orang-orang kafir tersebut. Terlebih lagi mereka pernah berbuat kebaikan, mungkin diat kepada kaum muslimin. Nah, ya, sebagai bentuk mukafah, timbal balik atas kebaikan yang mereka berikan. Dan itu bukan bentuk, ya, kecintaan kita kepada mereka, akan tapi membalas radul jamil, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, membalas, ya, dengan sesuatu yang baik pula dari kebaikan yang mereka berikan. Kita tidak dilarang untuk berbuat baik kepada mereka, berbuat adil kepada mereka, selama mereka bukan orang-orang yang memerangi kita, mengusir kaum muslimin, mengusir kaum muslimin. Ya, la yanhaakumullah 'anil ladzi lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah melarang kalian, nah, ya, berbuat baik, berbuat adil kepada mereka, orang-orang yang mereka tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian dari kampung-kampung kalian. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai mereka, orang-orang yang berbuat keadilan. Islam tidak melarang untuk bermuamalah kepada mereka. Ya. Nah, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita ketahui beliau pun bermuamalah kepada mereka. Bahkan beliau meninggal dalam kondisi keadaan baju besi beliau tergadaikan di sisi mereka, di sisi orang Yahudi. Nah, ya, maka kembalikan itu semuanya kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini akan jelas, akan terang benderang dalam permasalahan ini. Ya, barakallahu fiik. Maka harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, dalam semua permasalahan yang diperselisihkan, termasuk diantaranya terkait tentang al-wala' wal-bara', ya, al-hubb wal-bughd, al-muwalah wal-mu'adah. Nah, balik kepada Al-Quran dan Sunnah. Demikian pula terkait dalam hal ini juga secara umum prinsip, ya, loyalitas terhadap al-haq dan barak terhadap kebatilan. Nah, ya, wajib seorang muslim untuk loyalitas, nah, kepada al-haq, pada kebenaran, serta berlepas diri, ya, dari kebatilan, dari kesesatan, dari penyimpangan. Tidak sempurna seseorang mengikuti al-haq sampai ia melepaskan diri dari belenggu hawa nafsu. Ya, seorang tidak akan mampu loyal kepada al-haq hingga dia melepaskan dirinya dari belenggu ini. Nah, belenggu hawa nafsu yang seringkali al-haq dihakimi. Ya, ketika al-haq tersebut ternyata tidak mendukung langkahnya, tidak mendukung pemikirannya. Nah, tidak jarang al-haq dipermainkan, diperjualbelikan demi untuk mendapatkan dunia yang hina ini. Ya, mendapatkan posisi di hati manusia, menjadi orang yang terkenal, tersohor, dan lain-lain sebagainya. Dari perkara-perkara dunia, tidak jarang seseorang itu mengangkat, meninggikan individu tertentu, pendapat tertentu di atas al-haq. Ya. Nah, al-haq dijadikan batu loncatan untuk mencapai keinginan dunia yang selama ini dia sembunyikan dalam dadanya. Nah, ya, maka wajib untuk loyal kepada al-haq, melepas diri dari kebatilan. Nah, ya, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, man a'rada 'an ittiba'il haq alladzi ya'lamuhu tab'anil hawahu fa inna dzalika yuwarrithul jahl wad-dhalal hatta yughni qalbah 'anil haqq lam alwadi amma qala ta'ala falamma zaghu azagha Allahu qulubahu. Nah, ya, barang siapa yang dia berpaling dari kebenaran, berpaling dari mengikuti al-haq, ya, yang dia mengetahuinya karena mengikuti hawa nafsunya, maka sungguhnya yang demikian itu akan melahirkan, mewariskan kejahilan dan kesesatan, hingga dampak akibatnya akan membutakan hatinya, ya, dari kebenaran yang sudah jelas tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, falamazzahu azzaallahu qulubahum. Ya, ketika mereka menyimpang, maka Allah akan simpangkan hati mereka. Nah, ya, maka harus kita memerangi, melepaskan diri dari belenggu hawa nafsu agar betul-betul sempurna kita dalam mengikuti al-haq, agar betul-betul kita loyal kepada al-haq tersebut. Nah, ya, dan demikian pula, ya, ketika kita punya loyal, ya, lintas kepada al-haq, maka sebaliknya kita harus berlepas diri dari kebatilan. Nah, demikian pula para pembawa kebatilan, siapapun dia, ini sebagai konsekuensi. Walau kita kepada al-haq, kepada kebenaran, maka juga harus berlepas diri dari sebaliknya, dari kebatilan, ahlul batil. Kita berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikannya, kebid'ahan, kemaksiatan dan para pelakunya. Ya. yang tentunya bertingkat-tingkat berbeda dengan mereka, orang-orang kafir, musyrik, dengan alul bid'ah, alul ma'asi, ya, dalam sikap baroknya. Nah, maka sikap barok, kalau pagi dari kebatilan, merupakan sikap yang diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang itu telah dicontohkan, diaplikasikan oleh pendahulu-pendahulu kita, bagaimana mereka berlepas dirinya dari kebatilan, ya, menghindari kebatilan tersebut, memperingatkan umat dari bahaya kebatilan dan mengikat para pelaku-pelaku kebatilan tersebut, ya. Apakah dengan tidak menyapanya, tidak mengucapkan salam kepadanya, tidak menjawab salamnya, meninggalkannya, ya, tidak berteman dengannya, tidak menjenguknya apabila sakit, tidak mengurus jenazahnya, dan yang sebagainya. Sebagaimana yang ya kita ketahui, kita dapatkan pelajaran-pelajaran dari guru-guru kita. Nah, ya, tentang permasalahan ini. Ya, barakallahu fiik. Maka kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Maka ini sisi kehubungan ayat yang disebutkan oleh beliau. Nah, dalam bab ini, ya, untuk mengembalikan, ya, kepada Al-Quran dan Sunnah dalam segala perkara yang berselisihkan, termasuk dalam permasalahan al-hub wal-buk, kecintaan dan kebencian, loyalitas dan permusuhan. Ya, karena sebagian manusia ada mengatakan cintai manusia semuanya, ya, negara semuanya adalah Bani Adam, sebagian sebaliknya. Jangan bermuamalah sedikit pun dengan mereka, orang-orang kafir. Ya. Jangan bermuamalah sama sekali. Nah, terjadi perselisihan, kembalikan kepada Al-Qur'an dan Sunnah, niscaya kita akan mendapatkan keterangan penjelasan yang menjelaskan tentang permasalahan ini. Wallahu taala alam aswab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah daripadanya. Wa akhiru da'un alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.